يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار أيها الإخوة في الله merupakan satu kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tatkala Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk tinggal di salah satu markaz dari marakiz Ahli Sunnah wal Jamaah yang memudahkan kita untuk talabul ilmi, mempelajari ilmu yang bermanfaat, mengangkat kejahilan yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang besar yang kenikmatan tersebut tidak dapat ditukar dengan segala kenikmatan dunia. Sebab nikmat talabul ilm tatkala Allah Subhanahu wa taala memudahkan pada seorang hamba untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang sahih dari kitab Allah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ala fahmi salafus salih. Maka ilmu inilah yang akan mengantarkan seorang hamba kepada kenikmatan yang hakiki, kenikmatan yang sebenarnya, kenikmatan yang abadi, nikmatul akhirah, ni'matul jannah. Hanya diraih dengan hidayah, hanya diraih ketika Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada seorang hamba untuk berjalan di atas jalan hidayah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam hadis masyhur yang antum insyaallah taala telah menghafalnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk mendapatkan ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju al-jannah. Dan ini dirasakan oleh para ulama ussalaf, nikmatnya Islam, nikmatnya mempelajari kitab Allah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, yang merupakan nikmat yang sangat besar dalam kehidupan seorang hamba. Telah diriwayatkan oleh Hallalah bin rahimahullah dengan sanadnya dalam syarah Rasul, yaitu hebat dari sunnah wal jamaah. Dari Abu Aliyah Rubaih bin Mihran Aliyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan lafaz salatul muhkam mundu 10 sinin ba'da wafat nabiyikum sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa laqad an'ama Allahu 'azza wa jalla 'alayhi bi ni'matayhi la adri ayyuhuma a'zam min al-akhar, an hadana lil-islam wa lam yaj'alni haruriyan. Kata Abu Aliyah rahimahullah, aku telah membaca nas-nas yang bahkan semenjak 10 tahun yang lalu setelah meninggalnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan padaku dua nikmatan yang aku tidak mengetahui yang mana di antara dua nikmatan ini yang lebih besar dari yang lain. Beliau hanya menyebutkan dua nikmatan ini, dua kenikmatan yang sangat besar yang beliau tidak mengetahui mana yang lebih besar dari yang lain. Kenikmatan yang pertama, tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepadaku menjadi seorang muslim. Dan kenikmatan yang kedua, ketika Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan aku sebagai seorang haluri, sebagai seorang ahli bid'ah dari Khawarij, tidak menjadikan aku salah seorang di antara pengikut hawa nafsu yang meninggalkan pemahaman para ulama besar. Dan yang semisal dari ucapan ini juga datang dari Mujahid bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullah. Walhasil ma'asyar wa rahimahullah, nikmat mempelajari kitab Allah, mempelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang wajib untuk kita jaga, yang wajib untuk kita pelihara. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat, manfaat dalam kehidupan kita di dunia demikian pula di akhirat, menjadikan ilmu yang kita pelajari bernilai ibadah yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai kita, cinta kepada kita, mengangkat kedudukan dan derajat kita. Dan kita berharap semoga kita dikumpulkan pada yaumul qiyamah berada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi. Allah Azza wa Jalla berfirman, yawma yud'a kullu nasin bi imamihim. Pada yaumul qiyamah merupakan hari, merupakan saat setiap manusia akan dipanggil berdasarkan pemimpinnya, imamnya. Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa ini merupakan berita gembira bagi ahli sunnah, sebab mereka tidak memiliki pemimpin kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka meskipun dengan jumlah yang sedikit, di tengah-tengah mayoritas manusia yang tidak mengerti tentang agamanya, yang meninggalkan untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah, salat bersalatlah di atas jalan yang mulia ini, bersalatlah di atas jalan hidayah ini, meskipun terasa sulit, atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah sukses para sahabat dikawal Allah yang menjemahin mereka adalah generasi yang terbaik, mereka adalah manusia terbaik umat ini, disebabkan para mereka mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berpegang teguh dengan kitab Allah, dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadi mulia. Mereka diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena dunia yang mereka miliki, bukan karena harta, bukan karena status nasab mereka, namun semata-mata karena istiqomahnya mereka, keimanan, keyakinan, kesabaran mereka dalam menjalani agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla berfirman, as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wal ladzina ittaba'uuhum bi ihsan radiyallahu anhum wa radu wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawzu al-'azim. As-sabiquna al-awwaluna, dikeluarkan dari kampung halaman mereka, dipisahkan dari harta benda mereka. Apa yang mereka cari? Ya betaruna fadla minallah wa rizwan. Yang mereka harapkan adalah ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yansuruna Allah wa rasulahu. Dan mereka menolong agama Allah dan rasulnya. Ini sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan terhadap kaum muhajirin. Itulah ciri-ciri mereka. Yang mereka cari adalah ridha Allah, bukan karena dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menolong Allah dan Rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi titel kepada mereka, ulaika humus shalihun. Mereka ini adalah orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur. Jujur imannya, jujur amalannya, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ayat yang kedua, pujian khusus kepada kaum Ansar. Walladzina tabawwa'u darul iman min qabli yuhibbuna al hajra wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim wa ra'ahum qasas. وَمَنْ يُرْوَ شُرْحَ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan الَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ, mereka yang telah menempati kota Madinah terlebih dahulu dengan keimanan. Apa yang mereka lakukan? يُحِبُّونَ مَنْ هَجَرَ. Mereka cinta kepada saudara-saudara mereka yang berhijrah mendatangi negeri mereka. Mereka tidak merasa sempit sama. Yang ada dalam hati mereka adalah kegembiraan. Padahal mereka tidak dihubungkan dengan kekerabatan, tidak dihubungkan dengan rasa keturunan. Namun karena mereka adalah muslimin, mereka benar-benar meyakini firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara, sehingga mereka cinta melihat saudara-saudara mereka meninggalkan kampung halaman yang mereka cintai, yang mereka harapkan adalah pertama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuhibbuna al-hajra wa la yajiduna fi sudurihim haja. Dalam keadaan mereka tidak mendapati dalam diri-diri mereka ada kebutuhan dari apa yang telah mereka berikan. Mereka tidak mengharapkan dunia. Mereka tidak mengharapkan balas jasa dari apa yang mereka berikan kepada kaum muhajirin. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim. Dan bahkan mereka lebih mengutamakan, mereka lebih memprioritaskan pada saudara-saudara mereka. Padahal mereka ini bukan orang yang hidup berlebihan. Mereka sendiri membutuhkan, namun kecintaan mereka pada saudara mereka yang berhijrah, maka mereka berikan kepada saudara mereka meskipun mereka butuhkan. Wa man yuqashih nafsihi fa'ulaika humul muflihun. Siapa yang memelihara dari penyakit asyuh, bakhil, kefikiran, maka mereka itu orang-orang yang meraih kemenangan yang hakiki, kemenangan di dunia dan kemenangan di akhirat. Kemudian yang ketiga yang disebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ini kaum yang datang setelah mereka mendoakan saudara-saudara mereka, Allah ampunikan dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan. Jangan kau jadikan pada diri kami ada perasaan Allah Ta'ala. Sahabat bertanya lagi, Zulman, kemudian siapa? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Alladina ala laha, orang-orang yang mengikuti jejak mereka. Orang-orang yang mengikuti jejak mereka yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu para sahabat bertanya lagi, Zulman, ya Rasulullah, kemudian siapa lagi yang terbaik oleh Rasulullah? Fa'afallahu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jawab. Yang dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang terbaik? Ada orang lain. Apa yang ada bersama? Tapi para sahabat berdua-dua lain. Kemudian yang berjalan di atas jalan mereka, yang mengikuti jejak mereka, seluruh para sahabat itu mulia kecuali segelintir orang. Dalam sebagian riwayat yang mereka sebutkan, kecuali dia, Abu Dzar Al-Ghifari, Al-Mughdath, Ibnu Aswad, dan Salman Al-Farisi. Yang lainnya murtad semua. Subhanallah. Subhanallah. Alangkah besarnya ucapan mereka. Kalbat kalimatan takhruju min afwahihim iya puluhnya. Sangat besar apa yang mereka ucapkan. Maka tidak ada hidayah dari orang lain. Ragu terhadap para sahabat. Ragu saja. Meragukan ketipahan para sahabat. Maka tidak akan mendapatkan hidayah pada yang seperti ini. Apalagi sampai mencela. Apalagi sampai mengkafirkan. Para sahabat di luar bahaya dan jahil. Yang pada hakikatnya Allah, tujuan mereka untuk menjauhkan kaum muslimin dari Islam yang sebenarnya. Karena tidak Islam yang sahih kecuali melalui jalurnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak ada hidayah kecuali melalui jalan para sahabat. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia menerangkan kurruhana ila wahidah, seluruh firqah itu di neraka kecuali satu. Ma'ana alaihi yawman rasulullah, siapa yang berjalan di jalan dan para sahabat. Maka tidak akan mendapatkan taufiq merendahkan para sahabat, meninggalkan jalannya Allah Taala yang menyembah. Apa yang dilakukan oleh kaum Syiah yang pada hakikatnya mereka adalah orang-orang zindiq yang merendahkan para sahabat, yang mencaci maki para sahabat, tujuannya untuk menjauhkan kaum muslimin dari agama yang sahih. Oleh karena itu para ulama as-salaf radhiyallahu anhum ajma'in mereka telah memperingatkan bahayanya merendahkan, mencaci maki para sahabat. Satu aja dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Kita akan masuk sallallahu alaihi wasallam indana haqqun wal qur'an haqqun wa innama adda ilayna hadha al-qur'an wa sunnah ashab rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa innama adda ilayna hadha al-qur'an wa sunnah ashab rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innama yuridun an yujarrihu shuhudana ليبطلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة. Kata Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah, apabila engkau melihat seseorang mencela salah seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah dia adalah zindiq. Zindiq. Zindiq adalah seorang kafir berpura-pura masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam. Dia adalah zindiq. Sebab bahkan kaum muslimin, Rasul itu hak, Al-Quran itu hak, dan sesungguhnya yang menyampaikan kepada kami Al-Quran dan Sunnah siapa? Para sahabat, itu Allah yang menjelaskan. Kalau para sahabat dikasihkan, para sahabat diragukan, benar riwayatnya. Dari mana Al-Quran? Kalau bukan dari para sahabat. Dari mana sunnah ini? Kalau bukan dari para sahabat. Dan sesungguhnya mereka sengaja mencerca saksi-saksi para perawat kita. Tujuannya adalah untuk membatalkan Al-Quran dan sunnah. Dan cerca lebih pantas untuk diarahkan kepada mereka. Dan mereka adalah orang-orang zindir. Al-Imam Ahmad Rahimahullah beliau mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yadhkuru ahadan min ashab Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi sujud, fattahimhu 'ala al-Islam." Apabila engkau melihat seseorang menyebut salah seorang dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang yang menyebutnya dengan keburukan, maka turun ke Islam. Turun ke Islam. Berbicara tentang Abu Hurairah, Abu Hurairah untuk ini begini, diragukan riwayatnya. Orang zindik. Berbicara tentang Abdullah bin Umar demikian dan demikian. Berbicara tentang Muawiyah dan khususnya Rasulullah SAW bahwa Muawiyah itu membentuk lembaga pemalsuan hadis di zamannya untuk menyebarkan tentang kebencian pada ahli bait atau yang semisalnya ketahuilah mereka adalah zanadiq, mereka adalah zindiq dan hati-hati terhadap mereka. Alhamdulillah, masyaAllah. Agar kedua keterangan yang datang dari Allah dan Rasulnya sangat gamblang dan sangat jelas. Telah cukup bagi kita apa yang datang dari Allah SWT, yang datang dari Rasulnya alaihi salatu wassalam, dan dari bimbingan para ulama besar. Sudah cukup. Jangan lebih dari itu. Jangan mencari alternatif-alternatif yang lain dengan alasan ingin memperluas wawasan, ingin memperluas pengetahuan, lalu kemudian meninggalkan ilmunya para ulama ussalaf. Maka ini adalah kesesatan. Hendaknya kita merasa bangga seperti bagian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan, "Inna kunna lil qaum fa azzana Allah bi hadha al-Islam fa ma laka al-izza bighayri ma azzana Allah bi hadha al-Islam." Sesungguhnya kami dahulu adalah kaum yang sangat hina. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan kami dengan Islam. Kapan kita mencari satu alternatif selain dari apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah muliakan kami dengannya, niscaya Allah akan menghinakan. Allah akan menghinakan. Alhamdulillah, Islam sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum Islam. Sempurna. Barang siapa yang menghendaki keselamatan, barang siapa yang menghendaki hidayah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah, kembali kepada pemahaman Al-Quran, cukup. Jangan mencari wawasan dari itu. Sangat indah nasihat dari Ibnu Battah, Al-Imam Battah rahimahullah, dalam Al-Ibadatul Kubra. Beliau mengatakan, "I'lamu ikhwan anni fakkartu fi sabab alladhi akhraja aqwam min as-sunnah wal jamaah wa qarrahu ila al-bid'ah wal shana'ah wa fatih bab al-baliyah 'ala afkidatihim wa hajm nur al-khat 'an basiratihim fa wajadtuhu min amrayn al-amr al-awwal البحث والتنقيب وكثرة السؤال عمله ولا يضر المسلم جهله ولا ينفع المؤمن فهمه والأمر الثاني مجالسة من لا تؤمن menyebabkan sekian banyak kaum yang mengeluarkan sekian banyak kaum dari sunnah wal jamaah, yang menyebabkan mereka terjatuh dalam bid'ah dan keburukan dan membuka pintu musibah sehingga masuk ke dalam hati-hati mereka dan menghalangi cahaya terang dari pandangan mereka. Maka aku mendapati yang menjadi penyebab ada dua. Yang pertama adalah keluarga membahas mencari alternatif yang lain, memperbanyak pertanyaan-pertanyaan tidak bermanfaat, tidak menambah keimanan, tidak menyebabkan soal mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang soal muslim jahil tentangnya pun tidak mengeluarkan, apalagi untuk memberi manfaat, tidak memberi manfaat. Mencari alternatif yang lain, belajar ilmu kalah, belajar ilmu filsafat, belajar ilmu ini, ilmu itu, dari ilmu-ilmu yang tidak berasal dari Al-Quran, Sunnah, dan faham serta umat. Ini sifat kesesatan yang pertama. Yang kedua, bermajelis dengan orang yang tidak aman dari fitnah. Wa tufsidul quluba suhbatuh, dan bersahabat dengannya merusak hati. Bersahabat, bermajelis dengannya akan merusak hati. Duduk dengannya, mengambil ilmu darinya, dari orang-orangnya sahih hal, ahli fitnah, yang tidak berjalan di atas Al-Quran, Sunnah, Al-Fahir, Sahih. Ini juga menjadi penyebab terjerumusnya sekian banyak tahu kepada kesesatan, sehingga mereka meninggalkan Sunnah wal Jamaah. Maka kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari kesesatan, menyelamatkan kita dari azab jahannam wa adzab al-qabr, dan memberi taufik kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengokohkan hati kita untuk selalu berada di atas jalan sunnah, di atas jalan para ulama salaf. Sebab hanya itulah merupakan cara satu-satunya yang akan menyelamatkan seorang hamba dari kesesatan di dunia dan dari kebinasaan kesesatan di akhirat. Saya kira ini masyarakat yang bisa saya sampaikan. Semoga memberi manfaat terkhusus kepada diri saya sendiri dan tentu kepada para ikhwah sekalian. Kami dalam mengucapkan